Mas Andi. Halo Rena. Yuk kita goyang sama-sama. Kamu ini berkalungkan apa sih? Indah nanti sekali. Itu ada kalung buat kamu. Ah, asyik. Yuk, Arila. Halo Bulu Cupang. Semuanya digoyang ya. Terima kasih bos. Matur suwun. Goyang bareng-bareng. Dan rasa kita cinta dulu hanya untuk Rena. Kasih setia nan suci agar tiada tumbuh benih keraguan hati. Kalau aku sih sudah gak ragu, gak tahu kalau kamu. Aku sih yes. Yes. Ku lindungi dengan jalinan cinta nan murni agar mereka abadi cinta kita di akan layu di tiada masa mentari bunga cinta kita selalu mekar bunga. Oh. rasa kita cintaku. Ya. Hanya Rena KDI. Adela. Adela. Mau cerita reuni apa pacaran? Apa ini?